السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. أيها المسلمون، عباد الله، إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، pada kesempatan malam hari ini tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya ingin mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya ingin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya ingin memperbanyak bekal tentunya ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, barakallahu fikum, apa yang kita lakukan pada hari-hari ini dan hari-hari berikutnya tentunya dalam amalan-amalan saleh, kita ikhlaskanlah niat hanya ingin mencapai ataupun meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimakumullah, kita kembali melanjutkan untuk membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Wabilus Sayyid min Kalami Sayyid. Yang mana ini adalah sebuah kitab yang isinya adalah motivasi, nasihat-nasihat, mutiara-mutiara nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Abu Abdullah Al-Ma'ruf bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di mana beliau menulis kitab ini untuk memberikan kita motivasi, semangat untuk sentiasa menjaga hati dan menjaga anggota badan yang senantiasa terus diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah mendengarkan nasihat Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau memberikan sebuah motivasi, semangat, faedah terkait dengan tiga tanda kebahagiaan seorang hamba. Tiga tanda kebahagiaan seorang hamba, yaitu apabila seorang hamba tersebut diberi nikmat, maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Apabila seorang hamba tersebut diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah, maka senantiasa dia bersabar terhadap musibah tersebut. Dan yang ketiga, ketika seorang hamba terjatuh kepada dosa, maka seketika dia beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan untuk Syekh ataupun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala akan mengupas satu demi satu dari rasa syukur, rasa sabar, dan rasa istighfar. Ya. Maka tentunya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, sangat sayang kita lewatkan bagaimana hakikat dari tiga ini dan bagaimana penerapannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita manusia yang ketika diberi ujian, ketika diberi kenikmatan kita senantiasa bersyukur, dan kemudian ketika diberi ujian kita bersabar, dan ketika kita terjatuh kepada dosa maka kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, طيب قال مؤلف رحمه الله تعالى أي الإمام القيم رحمه الله تعالى ولا ينفك عبد عنها أبدا dan tidak ada seorang hamba ya itu akan terlepas ya dari perkara ini selamanya. Perkara apa yang dimaksud? Nikmat ya, ujian, musibah dan dosa. Bahkan Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فَإِنَّ الْعَبْدَ دَائِمُ تَقَلُّبِ بَيْنَ هَذِي الْأَكْبَاءَ الثَّلَاثِ ya. Maka sesungguhnya seorang hamba pasti akan senantiasa berbolak balik ya, di antara tiga susunan ya, kehidupan ini ya. Yaitu mendapat nikmat, mendapat ujian, berdosa, terus akan seperti ini sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Al-Qayyim rahimahullah memberikan resep kepada kita semua bagaimana agar kita menjadi manusia yang betul-betul ya, mendapatkan tiga kebahagiaan ini. Betul-betul merasakan nikmat bahagia yang menjadi seorang muslim yang mampu melewati ini semua dengan tiga perkara tadi, tiga amalan besar ini, amalan syukur, amalan bersabar, dan amalan istighfar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan mengupas perkara nikmat ya, ataupun mengaplikasikan bagaimana hakikat rasa syukur itu yang sebenarnya. Baik. Al-awwal ya, tadi Imam Al-Qayyim menunjukkan inilah tiga susunan kehidupan. Maka akan dikupas satu demi satu. Al-awwal, yang pertama, ni'amun. Ayat ni'amun minallah ta'ala tatarafu alaih. Ya. Nah, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatarafu alaih. Ya. Terus ya, bersusulan. Ya. Ni'mat itu terus bersusulan akan datang kepada seorang hamba. Nah, bahkan ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, nikmat yang kita rasakan semenjak kita baru dilahirkan sampai pada hari ini dan bahkan nanti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang datang kepada kita terus bersusulan baik kita rasakan maupun kita tidak ataupun kita dustakan. Subhanallah. Dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ya. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana rentetan demi rentetan ya tatarada terus berdatangan tidak hentinya nikmat demi nikmat itu kepada kita ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, fa qayduha asy-syukr, maka dari kenikmatan-kenikmatan ini yang terus datang silih berganti kepada kita, pengikatnya adalah syukur. Ya. Bersyukur barakallahu fiik. Ya. Wa huwa mabniun ala thalathati arkan. Ya. Dan ya syukur itu dibangun dari tiga rukun. Maka sebelum kita masuk kepada tiga rukun syukur, maka penting khawatirin rahimahumullah betul-betul kita menghayati bagaimana rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang kita dapat, terkadang kita lupa khawatirin rahimahumullah, nikmat kita bisa menghirup udara ini sebuah nikmat yang besar. Kita bisa bernafas. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan ini luar biasa. Nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala berikan waktu luang ini luar biasa. Nikmat apalagi ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan berbagai macam cita-cita kita. Mengabulkan rangkaian demi rangkaian target-target dalam kehidupan kita. Tentunya untuk mencari kehidupan dunia, mencari harta, mencari penghidupan, mencari ma'isyah. Allah berikan. Ini nikmat luar biasa. Ka ikhwani fi din rahimakumullah, mari kita ingat sebuah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Ibrahim ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan Rabb telah memaklumkan, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, niscaya aku akan menambahkan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Ikhwani fi din rahimakumullah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita mengingat ayat ini, harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mengaplikkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, kita bersyukur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tambah, Allah Subhanahu wa taala tambah, Allah Subhanahu wa taala tambah. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang kita akan mulai bagaimana mewujudkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melalui tiga rukun syukur ini barakallahu. Nah, maka agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat tersebut kepada kita, maka penting bagi kita untuk mengaplikasikan tiga rukun syukur ini barakallahu. Yang pertama barakallahu fikum, al-i'tirafu biha batinan, yaitu mengakui dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu batinan. Di dalam hati. Mengakui datangnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengakui di dalam hati kita. Apakah itu nikmat dalam bentuk perkara duniawiyah atau dalam perkara ukhrawiyah? Atau dalam perkara dininya? Nikmat perkara duniawiyah Allah berikan rezeki, penghasilan, laba, keuntungan, harta, keturunan, dan lain-lainnya. Dan nikmat dalam perkara dunia, dan ini nikmat terbesar, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kita menjadi seorang muslim dan menjalankan keislaman ini dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini yang kita yakini sedalam-dalamnya dari hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah lah yang memberikan nikmat ini. Terkadang kita lupa yang paling penting rahimahullah. Lupa bukan karena ya disengaja, disebabkan karena efek daripada lemahnya iman. Ya. Pengaruh daripada lemahnya iman, banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga yang dikedepankan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat, dalam hatinya langsung berbisik, inilah hasil dari skillku, cara marketingku, cara usahaku dalam bekerja. Terbisikkan dalam hati seperti itu. Syaitan sama sekali tidak membuka peluang ataupun membuka bisikan terhadap ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tutup itu semua. Dia ajak hati ini untuk mengingat, untuk memuji, ya, memuji, ya, kekuatan ataupun kecanggihan ataupun keahlian dia dalam bekerja, ya, dalam memanage, mengatur pekerjaannya. Ya. Nah, maka ikhwan fillah, alhamdulillah. Ya. Sekali lagi dijauhkan di dalam hati ini, nikmat ini hanya datangnya dari Allah, dari Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Maka hati ini harus dijaga untuk betul-betul meyakini nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, wa tahaddatsu biha zahiran. Dan menyebutkan, tahaddats, menyebutkan, menampakkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala secara zahir, secara nyata, yang tampak. Apa contohnya? Contohnya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjunjung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang mengatur segala urusan kita. Namun kualifikasi rahimahumullah, kalau hati tadi sudah berawal dari hati yang tidak mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tahaddats biha bi ni'mati dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dia akan bertahaddats, ya, berucap, menampakkan, ya, dengan kesombongannya sebagai seorang insan. Insan dari kataan nisya. Insan itu dari kata nisya, artinya lupa. Manusia itu nisya, artinya suka lupa. Artinya apa? Baik, lemah. Namun masih ada juga orang-orang yang sombong, mengaku, ya, dia bertahajat, dia mengucapkan, dia menampakkan bahwa sana. Ini hasil kerja itu. Ketika ditanya, oh, bagaimana aku bisa mendapatkan untung yang sebesar ini? Laba yang sebesar ini? Langsung yang pertama dia ucapkan adalah, aku sudah berusaha itu sudah semenjak 10 tahun yang lalu aku berjuang. Ya, banting pula peras keringat. Ya, dengan skillku, dengan kemampuanku. Tanpa lisan ini mengucapkan alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menyebutkan satu kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, masya Allah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengingatkan kita agar hati ini sentiasa taat kepada Allah dengan keyakinan, melalui amalan syukur, mensyukuri nikmat Allah dalam hati dan menjaga anggota badan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti lisan, untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian rukun yang ketiga, wa tasrifuha fi mardati waliha wa musdiha wa mu'tiha. Yang ketiga adalah menyalurkan nikmat-nikmat tersebut kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat tersebut muhtiha, ya, tentunya di atas jalan keridhaan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa contohnya? Ya, di antara contoh barakallahu fikum, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat. Bagaimana kita yakini kesehatan ini adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, ya, bertahadats nampakkan nikmat sehat ini, kita menggerakkan anggota tubuh dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju kepada amal-amal saleh. Kita memperlihatkan dengan perkara-perkara di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Kita beramal, kita melakukan ibadah-ibadah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempurnaan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba, ya, mengaplikasikan tiga rukun syukur ini, la'azidannahu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat demi nikmat yang akan kita rasakan di dunia dan akhirat. Apakah itu di dunia ataupun di akhirat? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, fa'idha fa'ala dhalik faqad syaqaha ma'a tafsirihi fi syukriha. Ya, maka apabila, ya, seseorang telah melakukan, mewujudkan, mengamalkan, ya, tiga rukun ini, faqad syaqaha, maka sungguh dia telah menunjukkan, mengaplikasikan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'a taksirihi fi syukriha, bersamaan memang, ya, kita tidak akan mampu membawa seluruh kesempurnaan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi kurangnya. Ada sisi taksirnya, sisi kurangnya. Ya, karena kita manusia biasa. Wajar. Tapi jangan lupakan tiga rukun ini untuk kita perjuangkan, ya, kita usahakan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Saba ayat ke-13, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan i'malu ala Dawud syukra. Ya, Allah perintahkan kepada keluarga Dawud, Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, ya, bagaimana cara mengaplikasikan rasa syukur? I'malu, beramallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, i'malu ala Daud syukra, beramallah wahai, ya, keluarga Daud, karena itu adalah bentuk syukur. Ya, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah gambaran-gambaran bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat rasa syukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita selami, yang patut kita hayati, yang patut kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala sekali kita rasakan. La tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi seorang hamba yang mendapatkan kenikmatan itu, maka terus kita berusaha berjuang untuk mensyukur di atas Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor. Jangan sampai kendor. Jangan sampai lemah. Dengan bisikan-bisikan syaitan, karena syaitan akan terus menggoda anak manusia untuk mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah muhammadin rahimakumullah. Bentuk syukur yang luar biasa. Bentuk syukur yang membuktikan bahwasanya seorang hamba itu seorang hamba yang sejati barakallahu fikum. Sebagaimana dalam sebuah hadis, na'am, yang dari sahabat yang mulia, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Jami', ya, juga diriwayatkan, ya, dari Abu Dawud, ya, dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'arraf ila Allah Firraha ya'rifuka fi syiddah. Masya Allah. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, di saat engkau dalam keadaan lapar, dalam keadaan nikmat terus berdatangan kepada diri, kenalilah Allah. Syukurilah nikmat Allah. Balaslah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur. Ketika waktu yang lapar. Karena kalau ketika waktu yang syiddah, waktu yang sempit, ya, orang-orang kafir saja, dia senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berlabuh di sebuah lautan, ya, kemudian datang badai yang menghantam, yang akan bisa mengkaramkan, menenggelamkan kapal mereka. Mereka akan terus meminta kepada Allah dengan kesungguhan. Ya Salim Salim, wahai Rabbu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Tidak ada mereka memanggil orang-orang selain atau makhluk-makhluk Allah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fisiknya. Dalam keadaan sempit. Demikian pula kebanyakan manusia. Ketika mereka dalam keadaan sempit, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berduka, dalam keadaan rugi, berapa banyak dari kalangan manusia baru mengenal Allah subhanahu wa ta'ala di kala itu. Baru mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru menyesali bagaimana dulu lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagus. Perkara ini bagus. Tapi yang jarang banget Allahu fikum, seorang hamba itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Firraha. Dalam waktu yang lama. Dalam keadaan dia sehat. Dia bugar. Dalam keadaan dia memiliki waktu luang yang banyak. Dalam keadaan dia memiliki harta. Kebanyakan mereka kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lupa untuk mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nikmat sehat dia manfaatkan untuk bermaksiat. Waktu luang dia manfaatkan untuk berlalai-lalai. Untuk sekedar menghibur diri. Mencari hiburan-hiburan. Apalagi ketika dia diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun tidak mau dia keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, ta'arraf ila Allahi firraha ya'rifuka fi shiddah. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan engkau lapar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu ketika engkau dalam waktu yang sempit. Dalam keadaan yang sempit. Dalam keadaan yang susah. Dalam keadaan yang besar. Membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengenalimu. Karena dulu engkau mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa syukur. Dengan ilmu. Dengan amal. Dengan dakwah kepada Allah jalla wa'ala. Hal ini sudah terjadi kepada Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, atau yang dikenal dengan Dunnun alaihi salatu wassalam, di dalam surat As-Saffat ayat ke 143 sampai 144, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فلولا أنه كان من المسبحين لذهب في بطنه إلى يوم يبعثون. Kalau seandainya dulu Yunus alaihi salatu wassalam dia bukan termasuk orang-orang yang suka bertasbih menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala, di waktu lapangnya, di waktu longgarnya, di waktu sehatnya, di waktu memiliki kekuatannya, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam selalu bertasbih, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala di waktu lapangnya. Kalau seandainya dulu Yunus itu, Dunnun itu tidak melakukan hal yang demikian, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, lalalika fi batnihi ila yawmi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap berada di perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan baru. Ini pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi Yunus alaihissalatu wassalam dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perut ikan besar. Ketika beliau alaihissalatu wassalam dulu di masa lapangnya, di masa senangnya, di masa kuatnya, dia selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu memujikan Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Yunus ya dari perut daripada ikan tersebut. Ikhwani fi din, hayyakumullah. Ini pelajaran besar bagi kita. Ya. Mimbar ya saling mengingatkan. Saling memotivasi. Ya, nasihat-nasihat ini kami tujukan untuk diri kami pribadi yang pertama. Dan semoga bermanfaat untuk jamaah sekalian tentang bagaimana menjalani hakikat syukur itu yang sebenarnya. Ya. Dan sekali lagi, seorang hamba yang sejati, seorang hamba yang mengungkapkan, mengaplikasikan rasa syukur yang luar biasa ketika dia tidak lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala di masa lapangnya, di masa dia kuat, di masa dia sehat, di masa dia senang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong dia, membantu dia, melapangkan hati dia, meringankan langkah kaki dia menuju takwa ketika dia berada di waktu yang susah, sulit, sempit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang senantiasa betul-betul mengamalkan tiga rukun syukur ini, agar Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan nikmat demi nikmat ya kepada kita semua, sampai Allah Subhanahu wa taala tentunya ya memisahkan antara ruh dan jasad kita. Semoga ruh kita nanti ketika terlepas dari jasad kita, ketika al-maut mendatangi kita, maka ruh kita melihat setiap amalan kebaikan, setiap rasa syukur yang pernah kita ya dan wujudkan dari semasa hidup kita. Dan Allah perlihatkan jannah, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan jannah, karena itulah tempat ya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala akan mengajak kita untuk menilami ya, bagaimana hakikat sabar ya, yang sebenarnya ya. Wallahu ta'ala alamu sawa wa sallallahu sallam wa barakat Nabi Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.